kurang menitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita iman dan Islam sebagai kekuatan modal dasar dalam kehidupan kita di dunia yang fana, sementara dan singkat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita, uswatun kita, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran sebagai kitab suci yang membahagiakan. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji surat Al-Kahfi ayat 83 dengan tema yang baru tentang Zulkarnain. Wa yas'alunaka an Zulkarnain kul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Cerita Zulkarnain ini sampai sekarang tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Zulkarnain. Dan bagi umat Islam itu bukan suatu masalah besar. Apakah The Great Alexander atau ada yang lain selain itu? Ada beberapa ulasan tentang sosok penguasa yang dapat menguasai timur dan barat sehingga mereka dicocok-cocokkan dengan Zulkarnain yang kita kaji pada hari ini. Terlepas dari itu semua, yang penting kita mendengar kisah dari Nabi Muhammad tentang Zulkarnain sebagai penguasa yang adil dan jujur. Kisah Zulkarnain ini menguasai daerah yang luas tetapi tidak spektakuler seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendekati, bila Nabi Sulaiman menguasai tidak saja manusia tapi juga jin dengan kekuatannya yang bisa memindahkan kerajaan dari Sana'a ke tempatnya dalam hitungan kedipan mata, maka Zulkarnain memiliki kekuasaan yang luas. Ada persamaan di antara keduanya, yaitu menebarkan aura kebaikan. Pendengar yang dimuliakan Allah, kepemimpinan, kekuasaan identik dengan kezaliman dan korupsi. Begitulah yang tertuang di dalam Al-Quran. Tetapi itu tidak general. Ada yang baik. Di antara yang baik, apa yang kita kaji pada hari ini, yaitu sosok pemimpin yang bernama Zulkarnain. Untuk lebih jelasnya siapa Zulkarnain itu dan bagaimana sepak terjangnya, kita perdengarkan suara Ustadz Fajrul Haq untuk menjelaskan Sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Silakan Ustadz. Iya. Terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin bahwa ketika Allah berfirman tentang wa yas'alunaka 'an dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ada dua hal yang dipentingkan di sini. Pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan pertanyaan dengan memakai fi'il mudhari. Wa yas'alunaka 'an dzulqarnain. Kata-kata ini atau kata kerja dari fi'il mudhari tersebut, dalam arti kata-kata kerja yang sedang berlangsung, yaitu dari dulu sampai sekarang orang akan bertanya terus. Sama seperti pertanyaan yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitu linnas. Maka ada yang bertanya tentang apa yang namanya bulan sabit, karena itu adalah menentukan waktu manusia. Ada juga dalam surat Al-Baqarah. Ada juga pertanyaan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 215 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang apa-apa yang mereka nafkahkan. Maka kata-kata yang mengandung kata kerja itu tetap nanti dari dulu dan sampai sekarang terus pertanyaan itu akan silih berganti. Maka itu adalah dalam satu poin. Yang poin yang kedua yaitu kul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Kata Allah kepada Rasulullah, sa'atlu, katakanlah wahai Rasulullah, sa'atlu, saya akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Dzikra di sini adalah mengandung makna yang mana mesti kita ambil pelajaran itu yang betul-betul yang Allah gariskan kepada kita. Tapi yang menjadi lebih asiknya lagi, di sini tidak pernah Allah menjelaskan secara rinci siapa itu, tentang siapa Dzulkarnain tersebut. Apakah itu tentang sejarahnya, kabarnya, dan tugas-tugasnya yang dijalankan? Maka Al-Qur'an ini tidak perlu yang membicarakan pada dalam hal itu, karena Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi tidak mementingkan hal itu, tapi yang mementingkan adalah bagaimana kita dengan sejarah itu membuat dzikra, yaitu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berkaitan dengan zikir, banyak sekali yang disinggung dalam ayat Al-Quran, itu adalah berkaitan dengan kemuliaan dan keagungan, juga berkaitan dengan peringatan dan perumpamaan. Maka apabila kata ini tidak berkaitan dengan kata-kata yang lain, maka harus dikembalikan ia kepada arti pertama, yaitu Al-Quran. Maka kata-kata zikra tersadi, kalau seandainya tidak dimaksud dengan peringatan, tidak dimaksud dengan kemuliaan, tidak dimaksud dengan keagungan Allah, maka diartikan zikra di sini adalah Al-Quran. Maka ini juga berkaitan, Dzulkarnain ini adalah cerita Ya'juj Ma'juj. Bisa jadi artinya di sini adalah Al-Quran. Bisa jadi ceritanya adalah sekedar mengingat. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain juga dzikra itu bisa diartikan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Az-zikra di sini diartikan adalah Al-Quran. Maka inilah yang mestinya kita ambil cerita, bukan cerita dari sini, tapi bagaimana kita dapat mengikat diri kita itu dengan semua perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pastikan ceritanya bahwa Dzulkarnain itu adalah Iskandar Agung. Iskandar Agung itu tahun berapa hidupnya? Sedangkan Al-Qur'an ini adalah 15 abad yang silam diturunkan kepada Rasulullah, dan cerita ini sudah ada sebelumnya itu. Maka kita kembali lagi kepada sejarah. Kalau sudah Al-Quran tidak menyebutkan, satu orang pun tidak ada yang tahu tentang hal itu, karena Allah tidak mau bercerita kepada orangnya. Bahkan Allah tidak pernah cerita tentang orang-orang di sini, tapi Allah ingin menggambarkan kepada kita bagaimana seseorang itu dapat bangkit kembali menjadi manusia yang mukmin dan beriman kepada Allah. Gitu saja. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Dzulkarnain artinya memiliki dua tanduk. Ada salah persepsi di kalangan umat Islam. Kalau misalnya kita melihat ada orang digambarkan dua tanduk itu, biasanya habis itu diseringi dengan dua taring. seakan-akan dia adalah lambang dari setan. Maka orang menganggap bahwa Zulkarnain ini adalah orang yang kejam, bagikan setan, sehingga dia bisa merampas semua kota, sehingga kawasannya luas ada di timur dan di barat. Ini adalah salah kaprah. Karena apa? Sebenarnya Zulkarnain yang paling penting, walaupun siapa dia kita tidak kenal, yang penting dikisahkan, dia adalah sosok manusia yang adil. Dia menyebarkan keadilan. Tentu saja tidak semua orang menginginkan tersebarnya keadilan, terutama orang-orang yang memiliki perangai jahat dan dosa. Kesimpulan yang dapat kita petik, yang pertama, wayas alunaka, tentu saja mereka bertanya-tanya. Karena bertanya-tanya berarti pada zaman Nabi Muhammad info ini telah didengar bahwa ada namanya sosok Ratu Adil kalau di Indonesia, tapi ini maksudnya Raja Adil, penguasa adil, tentang Zulkarnain. Maka mereka bertanya dan Nabi pun menjawab. Itu yang pertama kesimpulannya, ada pertanyaan timbullah jawaban. Tapi yang terpenting bagi Nabi Muhammad, bagi Al-Quran, sebagaimana kata Ustaz Fajrul tadi, bukan ceritanya, tetapi siapa Zulkarnain sehingga atlu alaikum minhu zikro, sehingga menjadi kenangan, menjadi kenangan, zikro. Jadi kesimpulan yang kedua, manusia itu bukan apa yang dimiliki, manusia itu apa yang dikenang. Apa yang dikenang oleh orang lain ketika manusia meninggal? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan amal soleh, meninggalkan keadilan. Jadi zikro, kenapa Zulkarnain disebutkan? Karena dia meninggalkan kebaikan, kedamaian, kemakmuran. Yang ketiga, sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, the king attend to corrupt, penguasa itu identik dengan korupsi, penindasan kan sewenang-wenang. Ayat ini pada hari ini menegaskan kepada kita bahwa itu pernyataan tidak 100% benar. Banyak penguasa di muka bumi ini yang baik. Contohnya Zulkarnain. Contoh yang lain, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang menguasai dua kota suci, Mekah dan Madinah, tetapi baik budinya, sangat bersahaja. Orang mengenang dia bukan karena kekayaannya, tetapi mengenang dia karena telah menyebarkan Islam sebagai agama yang damai. Di samping itu juga kita menemukan sosok khalifah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal sebagai pemimpin yang baik. Pendengar yang dimuliakan Allah, menjadi pemimpin adalah menjadi sosok yang adil, dan keadilan itu akan dikenang bagi masyarakat Indonesia, Sumatera Utara, dan Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.